Badan satu dah bye-bye, jangan sampai ale terkai, nanti tulang mama bisa bakalai. Rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Rame-rame, berdansa goyang badan mari se. Dengar doci siyo, ibarenggang dan menari, angkat kaki atur langkah bye-bye. Jangan tulang norak, ibarenggang dan menyanyi, angkat pantun bikin rame pesta. Asal bisa jaga diri bye-bye. Jangan sampai pulang gak apa-apa sakai, nanti pulang mama bisa bakalai. Rame rame, mari katong berdansa rame rame. Rame rame, berdansa goyang badan mari se. Dengan dosisio, ebarenggang dan menari, angkat kami atur langkah bye bye. Jaga diri bye-bye. Jangan sampai pulang tak apa-apa.